بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tasrif pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bentuk untuk fa'alnya atau bentuk ma'lum yang bersambung dengan dhamir rafa', yakni dhamir rafa' itu yang menjadi fa'il dari fi'il mudhari' tersebut. Sebelumnya sudah dibahas tentang wazan dan penjelasannya, dan juga ditunjukkan contohnya dari tasrif fi'il mudhari' ini. Disebutkan wazannya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ini wazan ya pada fi'il mudhari' yang mengalami perubahan ketika bersambung dengan dhamir rafa'. Kemudian dari wazan ini diterapkan pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Ya, pada pembahasan ini akan ditunjukkan ya, dari wazan-wazan tersebut nanti diterapkan ya, pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Yakni pada fi'il mudhari' tersebut ada huruf illahnya. Terutama pada mu'tal ain dan mu'tal lam, yakni huruf illah pada ain kalimah atau disebut juga dengan ajwaf, dan pada fi'il mudhari' yang huruf illah itu ada pada lam kalimah atau disebut juga dengan fi'il naqis. Nah, nanti akan ada beberapa perubahan pada fi'il mu'tal tersebut ketika dihubungkan, ketika bersambung dengan dhamir rafa'. Dicontohkan untuk yang mu'tal atau sebelumnya pada jenis fi'il mu'tal bagaimana diketahui ada mu'tal fa, ini fa kalimah huruf pertama berubah huruf illah ya. Nah, pada pembahasan mu'tal fa, jenis mu'tal fa atau fi'il mithal, di sini tidak ditunjukkan contoh tasrif, contoh perubahannya. Ya, sebagai misal, sebagai contoh untuk fi'il mithal atau mu'tal fa untuk yang wawi dengan huruf illah wawu, misalnya dari wasola, kemudian mubaraknya yasilu, wasola itu mubaraknya yasilu, wa'ada ya'idu, dan yang lainnya yang semisal dengan ini. Ataupun pada mu'tal fa' yang fa' kalimahnya dengan ya, misalnya ya sara, yai, siru ya. Di sini juga tidak dicontohkan pada mu'tal fa' baik dengan wawu maupun dengan ya. Berarti apa? Maksudnya apa? Yakni perubahan yang terjadi pada mu'tal fa' ketika bersambung dengan dhamir rafa' itu sama dengan wazannya ataupun sama dengan jenis yang sahih salim. Jadi perubahan itu terjadi hanya pada huruf yang akhir yang bersambung dengan dhamir rafa' tersebut, sehingga langsung diterapkan pada wazan ataupun pada contoh yang Sahih Salim kemarin. Ya, tidak mengubah bentuk mudhari' yang mu'tal fa tersebut. Misalnya dari yasilu, ya, walaupun di situ wawunya hilang, ya, tapi itu pembahasan pada sebelumnya. Yang jelas dari yasilu ketika disambung dengan dhamir fa nanti menjadi yasilu, yasilani, yasiluna, tasilu, tasilani, yasilna, ya, menjadi yasilna ketika bersambung dengan minna, ya, yasilna, ya, kemudian untuk mukhatab tasilu, tasilani, tasiluna, tasilina, tasilani, tasilna, asilu, nasilu. Jadi seperti itu bentuknya, bentuk intinya tetap yasilu, kemudian huruf akhir, ya, bersambung dengan dhamir rafa sebagaimana pada wazan atau pada yang saling kemarin. Dan juga satu hal lagi yang perlu diingat, huruf mudhara'ah, ya, huruf mudhara'ah juga sesuai dengan keadaan fa'ilnya, bisa dengan ya ataupun dengan ta atau dengan hamzah atau dengan huruf nun, sesuai dengan keadaan fa'ilnya tadi. Ini. Tapi tetapi bentuk pokoknya tetap itu, tidak ada perubahan. Ini. Untuk yang yaisiru juga tinggal disesuaikan dengan wazan ataupun dengan contoh yang sahih salim. Ya. Yaisiru, yaisirani, yaisiruna, taisiru, taisirani, yaisirna. Ya. Yaisirna. Bersama dengan nun inar menjadi seperti itu, ya, yai irna. Kemudian untuk yang muhabab dengan ta huruf mudhara'ahnya menjadi tai siru, tai sirani, tai siruna, tai sirina, tai sirani, tai sirna. Kemudian untuk mutakalim dengan hamzah menjadi ai siru, dengan nun menjadi naisiru. Ya, jadi yang mu'tal fa atau fi'il misal ini sesuai dengan wazan, ya, tinggal memisahkan huruf mudhara'ah dan huruf akhir yang bersambung dengan dhamir, itu saja. Sehingga di sini tidak perlu disebutkan secara rinci untuk yang mu'tal fa karena dia sesuai dengan wazannya. Kemudian yang dibahas berikutnya mu'tal ain atau ajwar. Nah, pada mu'tal ain di sini ada tiga jenis fi'il, ya, tiga kelompok fi'il yang disebutkan, yakni dicontohkan pada fi'il yang pertama yasunu, kemudian yang kedua ya bi'u, dan yang ketiga adalah ya khafu. Ya. Ya sunu, ya bi'u, dan ya khafu. Ini fi'il-fi'il ajwaf atau mu'tal ain yang dicontohkan pada pembahasan tasrif ini. Nah, kenapa ada tiga ini? Karena tadi menyesuaikan dengan huruf asli dari ain kalimat tersebut, itu nanti akan berpengaruh pada sebagian tasrif, pada sebagian bentuknya nanti. Nanti bisa dilihat, ya. Kalau yasunu ain kalimat huruf aslinya dengan wawu, ya. Kemudian yabi'u ain kalimat huruf aslinya adalah ya. Kemudian pada yakhafu di sini aslinya apa? Aslinya adalah wawu, ya. Bisa diketahui dari masdarnya khauf, khaufun, ala khaufu, itu dengan wawu. Jadi yakhafu asalnya adalah yakhwafu. Kemudian wawunya diganti menjadi alif, menjadi yakhafu. Ini. Hanya saja perbedaan antara yakhafu dengan yasunu, ya, sama-sama huruf ain satu wawu. Pada yasunu dia mengikuti bar yakhulu, ain kalimat dengan dhammah. Adapun pada yakhafu wawunya di fathah, ain kalimat di fathah, dia mengikuti bentuk yaf'alu. Ya. Sehingga di sini juga dibedakan yasunu dengan yakhafu berbeda. Nah, sekarang kita perubahan tasrif pada fi'il-fi'il ini. Ya, bisa dilihat secara bisa dilihat yasunu, yasunani, yasununa. Ya, kalau dilihat diperhatikan, ya, bentuk yasunu tetap bagaimana bentuk yasunu ketika bersama dengan alif tasnia, ketika bersama dengan wawu jamaah. Ya, jadi bentuk lafadz yasunu tidak berubah, tinggal menghubungkan dengan bomir-bomir tersebut. Ya, berikutnya tasunu, tasunani, yasunna. Ya, untuk yang mufrad dan tasnya ini juga tetap tasunu, tasunani. Ya, sesuai dengan wazannya. Ya, huruf mudhara' dengan ta, kemudian dhamirnya muqaddar pada tasunu, pada tasunani dhamirnya alif. Ya, bentuk fi'ilnya juga sesuai dengan asalnya tadi yasunu, ya, tasunu, tasunani. Kemudian ketika bersambung dengan nun ina, ya, yang berharokat, ya, ini menjadi yasunna. Yasun, nah kalau diuraikan penulisannya, nun tasbih itu dua huruf nun, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yasun, nah, ya. Dilihat pada apalnya yasunu, ya, yasunu, kemudian bersambung dengan nun inat, maka mengharuskan apa, huruf yang sebelum nun inat harus sukun, ya, sehingga akan bertemu dua huruf sukun, yaitu wawunya sukun, ain kalimah sukun, dan lam kalimah juga sukun. Ya, jadi bertemu dua huruf sukun. Ya, sehingga apa? Harus dihilangkan salah satunya, yakni dengan menghilangkan wawu yang sukun, ain kalimah yang sukun tersebut, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun ini, sehingga menjadi yasun. Nah, jadi ketika fi'il ini bersama dengan nun inat atau dhamir yang berharokat, maka wawunya atau ain kalimah ini dihilangkan. Ya, ain kalimah huruf wawu ini dihilangkan untuk menghindari, ya, bertemunya dua huruf sukun. Ini. Kalau tadi dhamir alif, dhamir wawu itu sukun. Yasunani, yasununa, ya, alifnya sukun, wawunya sukun, ya, dan huruf sebelumnya berharokat, ya, sesuai dengan jenis alif ataupun wawu tersebut, sehingga tetap huruf ilah yang ada pada ain kalimah tetap ada, tidak hilang, karena tidak bertemu dua huruf sukun, ya. Tidak bertemu, jadi yang satu sukun, yang satu berharokat, ya, seperti biasanya, ya sudah, tidak hilang. Yasunani, yasununa, seperti itu. Ya, ini prinsipnya. Ya. Kemudian pada mukhatab, ya, tasunu, ini domah, ya, huruf akhirnya domah, tasunu, tasunani, tasununa. Kemudian mukhatabah, dhamir ya mukhatabah, tasunina, ya, hurufnya, dhamirnya ya, maka sebelum ya itu dikasrah, ya, tasunina. Kemudian yang tasnya tasunani, kemudian bersama dengan nun inat menjadi tasunna, jadi wawunya pada ain kalimah dihilangkan seperti pada yasunna tadi. Jadi sama-sama bersambung dengan nun inas. hanya saja berbeda huruf mudhara'ahnya, dengan yang satu dengan ya untuk ghaib, ya sunnah, yang satu dengan ta untuk mukhatab, ta sunnah. Tapi dari sisi akhirnya bersambung dengan nomor nun inas, maka wawu atau ain kalimah dihilangkan. Ya sunnah, ta sunnah, seperti itu. Berikutnya untuk mutakallim menjadi asunu, nasunu, ya, sesuai dengan bentuk asalnya. Yasunu tinggal menyesuaikan huruf mudhara'ah. Kalau mutakallim wahda dengan hamzah, asunu, ya, mutakallim mahal ghair dengan nun, nasunu, ya. Jadi kalau dilihat yang berubah, yang mengalami penyesuaian itu fi'il ajwab ini ketika bersambung dengan nun inas, dhamir nun, hanya itu ada perubahan, ada penyesuaian, yakni dengan menghilangkan huruf wawu pada ain kalimah. Adapun pada yang lain itu tidak berubah, bentuk pokoknya ya tidak berubah seperti asalnya, ya sunu. Pada hajwah yang lainnya dengan iya pada ain kalimah, misalnya ya bi'u, bisa dilihat ya bi'u, ya bi'ani, ya bi'una, tabi'u, tabi'ani, ya bi'na, ya, asalnya ya bi', ya, ada ya sesudah ba, ya pada ain kalimah, kemudian ya-nya dihilangkan. Huruf ilah pada ain kalimah, yaitu huruf ya, dihilangkan ketika fi'il ini bersama dengan nun inas. Ya bi'na. Sama alasannya, yakni karena bertemu dua huruf sukun, sehingga ya-nya yang sukun dihilangkan menjadi ya bi'na. Berikutnya untuk mukhatab, tabi'u, tabi'ani, tabi'una, tabi'ina, tabi'ani, tabi'na. Ya pada ain kalimah ini juga dihilangkan, tabi'na. Kemudian untuk mutakallim, abi'u, nabi'u. Jadi perubahan penyesuaian pada fi'il ajwaf ini yang bersama dengan nun inas, dhamir nun yang berharokat ini. Pada bentuk ajwaf yang berikutnya, yakafu, ya, di sini waw, asalnya wawu, kemudian diubah menjadi alif, ya, yakafu, perubahannya ketika bersama dengan dhamir rafa menjadi yakafani, yakafuna, takhafu, takhafani, yakhafna. Ya, alif pada ain kalimah dihilangkan, yakhafna, ketika fi'il ini bersama dengan nun inas, dhamir nun yang berharokat. Berikutnya, takhafu, takhafani, takhafuna, takhafina, takhafani, takhafna. Ini nun inas, ya, alifnya dihilangkan, takhafna. Untuk mutakallim, akhafu, nakhafu, ya, ini bentuk-bentuk fi'il ajwaf, ya, ketika bersama dengan dhamir rafa yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Nah, dari contoh yang ditunjukkan tadi nampak bahwasanya pada fi'il ajwaf ini yang berubah, yang mengalami penyesuaian itu ketika fi'il ajwaf bersama dengan dhamir nun, nun inas, yakni dengan menghilangkan huruf ilah pada ain kalimah. Ya sunna, ya bi'na, ya khafna, atau ta sunna, ta bi'na, ta khafna. Ya, jadi hanya ini yang ada perubahan, yakni menghilangkan huruf ilah pada ain kalimah. Adapun pada yang lainnya, maka bentuknya sebagaimana bentuk asalnya, ya sunu, ya bi'u, ya khafu, seperti itu. Ya. Ini yang terjadi pada ajwaf bentuk mudhar seperti ini. Kali ini juga ada yang ditanyakan. Jadi mungkin antara maudhi dengan mudhari', ya, itu perubahan yang terjadi bisa sama ataupun bisa berbeda. Ya, artinya kalau pada maudhi yang ajwaf, ya, sudah dibahas sebelumnya. Terutama untuk mukhatab, ya, dan mutakallim, ya, karena pemberinya berbeda. Di sana mengalami perubahan, ya, pada bentuk maudhi yang ajwaf untuk mukhatab dan mutakallim. Adapun di sini pada mudhari' untuk mukhatab dan mutakallim tidak mengalami perubahan, kecuali tadi hanya ketika bersama dengan nun inas. Jadi tidak kemudian disamaratakan semuanya. Kalau maudhi' berubah, maka mudhari' juga harus berubah. Tidak seperti itu. Tapi dilihat, diperhatikan dhamir, rafa' yang bersambung dengannya, itu keadaannya bagaimana. Apakah dia berharokat, apakah dhamir itu sukun. Ini yang mempengaruhi. Ya. Berikutnya, jenis fi'il mu'tal lam. Huruf ilah pada lam kalimah, pada huruf akhir. Atau disebut pula dengan fi'il naqis. Kemudian di sini dicontohkan tiga jenis mu'tal lam, tiga jenis fi'il naqis. Ya, sesuai dengan huruf aslinya dan juga harakat pada ain kalimah. Dicontohkan yang pertama yahzu. Yahzu. Huruf ilah pada lam kalimah adalah huruf wawu. Huruf aslinya adalah wawu. Kemudian harakat pada ain kalimah itu bomba. Yahzu. Yang kedua, yarmi. Huruf ilah yang akhir pada lam kalimah aslinya adalah ya, dan harakat pada ain kalimah itu kasrah. Yarmi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yarbo. Huruf ilah yang akhir adalah alif. Yang asalnya alif tersebut adalah huruf wawu. Asal asli dari alif pada yarba ini adalah huruf wawu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Dan harakat pada ain kalimah ini harakat yang fathah. Yarba. Jadi berbeda tiga jenis fi'il mu'tal lam ini. Nah, dari tiga jenis ini nanti bisa dilihat tasrif ketika bersambung dengan dhamir rafa'. Yang pertama pada yahzu, dilihat, diperhatikan. Yahzu. Yahzuwan. Ya, bersambung dengan alif tasnya menjadi yahzuwan. Jadi wawunya tetap ada. Kemudian bersama dengan alif tasnya menjadi wawunya di fathah. Tetapi untuk hurufnya wawu tetap ada, tidak hilang, tidak berubah. Yahzuwani. Jadi seperti pada asalnya, pada wazunnya yaqulani yahzuwani, seperti itu. Kemudian bersama dengan wawu jamaah menjadi yahzuna. Ya, yahzuna. Yang terjadi apa di sini? Pada yahzuna ada satu wawu. Ini wawu apa? Wawu huruf akhir ataukah wawu jamaah? Wawu jamaah. dhamir wawu untuk jamak mudzakkar. Lalu wawu yang akhir, ya, wawu yang akhir dihilangkan. Ini ya. Jadi dari ya'uzu bersama dengan wawu jamaah bertemu dua wawu, hasil asalnya sebenarnya apa? Ya'uzuna. Hasilnya secara asal menjadi seperti itu, ya'uzuna. Kemudian karena itu sulit dalam mengucapkan, menurut lidah Arab, mungkin kita juga agak kesulitan, ya'uzuna. Maka wawu yang huruf akhir atau wawu pada lam kalimat ini dihilangkan. Jadi pada ya'uzuna untuk jamak mudzakkar ini huruf ilah yang akhir yaitu wawu itu dihilangkan. Kemudian wawu dhamir ini yang menyertai fi'il ini, ya'uzuna. Jadi wawu di sini adalah wawu dhamir untuk jamak mudzakkar. Ini penting untuk diketahui, nanti akan bisa dilihat pada selanjutnya. Berikutnya untuk yang muannas, talzu, ya dengan ta, talzu. Muannas yang tasnya talzuwani, ya seperti yang tasnya muzakkar tadi, hanya berbeda huruf mudhara'ah. Kemudian untuk yang jamak muannas menjadi ya'uzuna. Apa yang terjadi di sini? Dari ya'uzu ya bertemu dengan nun ina. Ya'uzu bertemu dengan nun ina, dhamir nun untuk jamak muannas. Dhamir ini berharokat fathah. Nah, ketika fi'il bersama dengan nun ina, maka mengharuskan huruf akhir dari fi'il tersebut itu harus sukun. Dari yarzu pada lafaz yarzu tadi wawunya sukun. Ya sudah, sukun huruf ilah yang akhir sukun kemudian bersama dengan nun inas yang berharakat sudah selesai sesuai dengan faedahnya, sesuai dengan ketentuannya penggunaan seperti itu. Sehingga ya sudah cukup bentuk ini yarzuna. Di mana wawu pada yahzuna ini, wawu adalah huruf asli pada fi'il ini, lam kalimatnya. Kemudian nun ini adalah nun inas, nun untuk jamak muannas. Tidak ada huruf yang dihilangkan, tidak ada huruf yang diubah. Semua seperti aslinya, yahzuna, mengikuti wazan aslinya. Ya'ulna, ya'zuna, sama. Pada fi'il mu'tallam atau nafis yang bersambung dengan nun ina. Jadi sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan huruf. Nah, tadi sekarang bedakan atau perhatikan antara bentuk fi'il ini untuk jamak muannas dengan yang jamak muzakkar tadi. Secara lafaz sama, hum yahzuna, yang tadi ya, hum untuk hum kan, hum yahzuna, mereka untuk jamak muzakkar yahzuna. Kemudian untuk yang jamak muannas hunna yahzuna, lafaznya sama, yahzuna untuk muzakkar, jamak muzakkar yahzuna untuk jamak muannas. Secara lafaz sama, tetapi hakikatnya itu berbeda dari sisi tadi huruf wawu dan huruf nun yang ada pada kedua fi'il ini. Untuk yang jamak muzakkar yang ya'uzuna, wawu itu adalah dhamir rafa', dhamir untuk jamak muzakkar, dhamir wawu atau disebut dengan wawu jamaah. Kemudian huruf nun itu sebagai tanda rofa. Adapun huruf ilah, wawu pada dalam kalimat dihilangkan. Ini ya, yahzuna untuk yang jamak mudzakkar. Adapun untuk yang jamak muannas, yahzuna wawu ini huruf asli dari fi'il tersebut, lam kalimatnya asli, kemudian nun ini dhamir untuk jamak mu'annas. Ya, berbeda, hakikatnya berbeda, walaupun mungkin lafadznya sama, tapi hakikatnya, maknanya berbeda. Ini terjadi pada mu'tal lam yang dengan wawu, nakir wawi. Kemudian yang mukhatab, tazwali, tazuna, ini seperti yang Su'aib tadi, pada yarzuna, hanya perbedaan huruf mudhara'ah, ya, kalau ta untuk mukhatab, adapun akhirnya, tadi, tazu, ya, dengan ta yang untuk mukhatab, kemudian bersama dengan wawu jama'ah, dan nun sebagai tanda rofa, maka wawu pada lam kalimat dihilangkan. Sehingga antum tazuna. Ini. Kemudian yang berikutnya untuk anti menjadi tazina. Dari tazu bertemu dengan ya mukhatabah dan nun sebagai tanda rofa. Ini asalnya tazuina, ya, hasil asalnya adalah tazuina, tapi kemudian wawunya huruf ilah yang akhir ini dihilangkan dan harakat sebelum ya mukhatabah disesuaikan menjadi kasrah sesuai dengan ya mukhatabah ini dari tazu, ini domah ya, tetapi karena bersambung dengan ya mukhatabah maka harakat sebelumnya disesuaikan menjadi kasrah sehingga menjadi tazina. Untuk anti, ya, domirnya ya atau disebut dengan ya mukhatabah, ya, menjadi tazina. Berikutnya untuk yang tasniyah tazwani, untuk yang jamak tazina. Ini juga seperti yang dhaif tadi, yazuna. Jadi antunna tazuna pada lafaz ini wawunya huruf asli lam kalimah, ya, dari fi'il ini, ya, tetap ada, tidak hilang, tidak berubah. Kemudian nun fathah adalah dhamir nun untuk jamak mu'annas dan dia sesuai dengan wazannya taf'ulna tazuna. Kemudian untuk mutakallim nazu dengan hamzah dan dengan nun nazu. Jadi ini perubahan yang terjadi pada fi'il naqis, ya, wawi mu'tallam yang huruf aslinya adalah wawu seperti ini. Dan juga sebagai tambahan tadi, dari fi'il yang nampaknya sama secara lafaz tadi untuk jamak muzakkar dan jamak mu'annas, yazuna ataupun tazuna yang untuk ghaib maupun mukhatabah, ya, mukhatab tadi, dari sisi wazan, ya, kalau dikembalikan dari pada wazannya itu nanti juga tampak perbedaannya. Kalau dari sisi lafaz tadi nampak sama persis yahzuna untuk mukhatab maupun untuk mu'annas, kemudian tahzuna untuk mukhatab mukhatab maupun mu'annas. Kemudian tadi sudah dijelaskan itu sebenarnya berbeda pada wawu, pada nun ataupun, ya, huruf wawu dan huruf nun pada masing-masingnya tadi itu berbeda. Dan lebih jelas juga nanti ketika dikembalikan ke wazan itu juga wazannya akan berbeda. Kalau yang jamak mu'annas, ya, untuk yang jamak mu'annas itu tadi dikatakan sesuai dengan wazannya, tidak berubah dari wazannya. Wazannya yaf'ulna, kemudian fi'il ini menjadi yazuna. Jadi lam kalimah huruf wawu sukun, kemudian bersama dengan nun inas, yaf'ulna, taf'ulna. menjadi yazuna tazuna. Jadi sesuai dengan wazannya. Adapun yang jamak mudzakkar, ya, tadi dikatakan apa? Wawu itu wawu dhamir, wawu jamaah, kemudian nun tanda rofa, dan huruf ilah yang akhir itu dihilangkan. Sehingga dari fi'il ini, kalau dikembalikan ke wazan, tentunya apa? Wawu tadi mewakili lam kalimah, sebagai lam kalimah, maka pada wazan, lam kalimah dihilangkan. Kemudian bersama dengan wawu jamaah dan nun tanda rofa. Sehingga wazannya menjadi yaf'una. Jadi pada jamak muzakkar yazuna tazuna, kalau dikembalikan ke wazan, maka pada wazan lam kalimah itu dihilang menjadi yaf'una atau tas'una. Berbeda dengan yang jamak muannas. Ini. Pada jenis berikutnya, misal naqis atau mu'tallam, yakni lam kalimah huruf aslinya adalah ya dan sebelumnya kasrah. Contohnya di sini yarni. Kemudian perhatikan perubahannya ketika bersama dengan dhamir rafa menjadi yarni, yarniyani. Kalau ini masih sesuai dengan wazannya, bersama dengan alif fathah, sebelum alif di fathah, ya-nya tetap ya, tetap huruf asli. Ya. Seperti itu, yarniyani. Kemudian bersama dengan wawu jamaah menjadi yarmuna. Di sini nampak ya huruf akhir lam kalimah dihilangkan ketika bersama dengan wawu jamaah. Asalnya yarmiyuna. Asalnya dengan ya yarmiyuna, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi yarmuna sebelum wawu dhammah. Tapi asalnya dengan kasrah yarmiyuna, ketika ya-nya dihilangkan sebelum dhammah wawu harus di dhammah sehingga menjadi yarmuna. Berikutnya untuk ghaibah tarmiyani, ya. Kemudian bersama dengan nun inas yarmina. Ya, sesuai dengan wazannya tidak ada perubahan yarmina. Dan karena huruf akhir itu ya, ya dia tetap ya. Yarmina. Berbeda dengan yang jamak mudzakkar tadi, ya-nya dihilangkan, hasilnya yarmuna. Ini sekaligus menunjukkan dibandingkan dengan yang sebelumnya yarzuna, ya, di sini tampak untuk yang ya itu berbeda. Yang jamak mudzakkar yarmuna, yang jamak muannas yarmina, karena huruf ilahnya berbeda, ya. Sehingga di sini tampak itu berbeda. Pada jenis yang lain akan nampak perbedaannya antara bentuk jamak mudzakkar dengan jamak muannas. Ya. Dan tadi bisa nampak huruf ilah yang dihilangkan pada jamak mudzakkar. Adapun pada jamak muannas tidak ada yang dihilangkan, semua kembali ke asalnya. Yarmina, seperti ini. Berikutnya tarmi, tarmiyani, tarmuna. Bagaimana yang ghaib tadi, pada tarmuna ya-nya dihilangkan. Kemudian untuk mukhatabah, tarmi asalnya tarmi bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah, ya, menjadi tarmina. Ya, asalnya apa? pada karmi kan ada huruf akhirnya ya. Kemudian bertemu dengan ya mukhatabah. Hasil asalnya karmihina. Hasil asal karmihina. Bertemu dua ya. Ya, kemudian ini agak sulit untuk diucapkan karmihina. Sehingga apa? Ya yang akhir dari sarmi, huruf ilah yang akhir pada dalam kalimat ini dihilangkan. Ya, supaya lebih mudah mengucapkan tarmina. Dan sebelumnya mukhatabah di kasrah, itu sudah kasrah. Ya, jadi asalnya tarmina, kemudian ya yang akhir itu dihilangkan. Sehingga bisa diketahui pada tarmina ini, ya itu adalah ya mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah. Kemudian huruf nun, ini adalah nun tanda rofa. Ya. Jadi yang dihilangkan apa? Lam kalimahnya. Ya sebagai lam kalimah dihilangkan pada anti tarmina. Kalau dibuat wazannya taf'ina. Taf'ina anti tarmina wazannya taf'ina. Jadi lam kalimah itu dihilangkan. Ya. Kenapa ini perlu disampaikan? Nanti bandingkan dengan yang jamak. Yang tasmiyah dulu tarmiyani sesuai dengan asalnya, sesuai dengan wazan. Nah, kemudian ini yang jamaknya jamak muannas untuk mukhatabah menjadi tarmina. Perhatikan dengan yang mufrad tadi anti tarmina, antunna tarmina. Seolah-olah sama. Secara lafaz sama persis untuk anti yang mufrad dengan antunna yang jamak. Tapi kalau diteliti, diperhatikan itu berbeda. Hakikatnya berbeda. Ya, tadi yang mufrad sudah diuraikan ya, asalnya tarmiyina dengan menghilangkan lam kalimah dan wazannya adalah taf'ina. Lam kalimahnya hilang. Padahal yang jamak muannas tarmina ya, ini dari tarmi asalnya kemudian bersambung dengan nun inas, nun untuk jamak muannas. Maka apa? Sesuai dengan asalnya, sesuai dengan wazannya, yakni tidak ada huruf yang dihilangkan, huruf ya pada lam kalimah tidak hilang, tetap ada sesuai dengan aslinya. Kemudian langsung bersama dengan nun inas yang berharakat fathah, sehingga menjadi tarmina. Ya, ini dari tarmin bersama dengan nun inas yang fathah. Ya, langsung bersambung, tidak ada yang perlu diubah atau dihilangkan, sudah sesuai dengan kaidah ataupun keumuman lafaz ini, ya, sehingga menjadi tarmina, antunna tarmina, dan dia sesuai wazannya, taf'ulna atau taf'ilna, lam kalimah ada dengan sukun bersama dengan nun inas. Fathah taf'ilna. Bedakan dengan yang anti, wazannya taf'ina dengan menghilangkan lam kalimah. Kemudian ya mukhatabah, nomor ya untuk mukhatabah. Ini ya, ini juga didapati lafadznya sama tetapi hakikatnya berbeda. Berikutnya untuk yang mutakallim, armi dan narmi. Jenis naqis yang berikutnya dicontohkan ini yarba. Ya, pada yarba tadi asalnya itu adalah wawu, kemudian diubah menjadi huruf ya terlebih dahulu, kemudian baru diubah menjadi alif. Ya, bisa diketahui dari masdarnya ada dua masdar, yang pertama ribon, riba, yang kedua ribuan. Dan pada kata ribuan, atau masdar ribuan, itu ain kalimah huruf wawu. Ini sebagai dalil sebagai penunjuk bahwasanya huruf asli pada lam kalimah pada kata rabiya yarba itu adalah wawu. Ya, kemudian pada bentuk mudhari wawu itu diubah menjadi alif menjadi yarwa. Nah, sekarang perhatikan perubahan yarwa ini ketika bersama dengan dhamir rufa. Dengan takniyah menjadi yarbayani. Alifnya berubah menjadi ya ketika bersama dengan alif takniyah. Bukan ke aslinya wawu, tetapi ke huruf ya. Jadi bukan yarbayani, tapi dengan ya, yarbayani. Karena ini yang lebih mudah diucapkan dengan ya, yarbayani, daripada dengan aslinya wawu. Ini yang dipilih, wallahu a'lam. Ya, jadi yang jelas menjadi seperti ini. Sesuai dengan lidah Arab yang lebih mudah bagi mereka seperti ini. Ya rabbayan. Ya. Kemudian dengan wawu jamaah kaidahnya seperti yang jenis sebelumnya, yakni huruf ilah yang akhir alif tadi ataupun aslinya wawu itu dihilangkan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Yarba kemudian bersama dengan wawu jamaah ya. Alifnya atau huruf ilah yang akhir dihilangkan sesuai dengan yang lainnya atau jenis yang sebelumnya tadi. Kemudian ketika huruf ilah yang akhir itu hilang, yang akhirnya wawu kemudian diubah menjadi alif ya. Nah, dilihat huruf sebelumnya pada ain kalimah pada kata yarba ini fathah. Ya, ternyata apa? Dia tetap dengan harakat fathah. Tidak disesuaikan dengan dhammah, tidak disesuaikan dengan wawu, dengan dhamir wawu. Padahal yang sebelumnya pada yarzuna atau pada yarmuna ya, ya terutama pada yang yarmuna itu hurufnya sebelum wawu diubah menjadi berharakat dhammah. Ya, asalnya kan yarmiyuna yarmiya dengan kasrah ketika bersama dengan wawu maka kasrahnya diubah menjadi dhamma yarmuna. Tapi kalau yang ini sebelumnya fathah dia tetap dengan fathah karena bunyi au fathah ketemu wawu sukun ini mudah, ini bisa dengan mudah diucapkan sehingga tetap fathah ketemu dengan wawu sukun. Ya, sehingga hasilnya tetap yarwawna. Jadi hanya menghilangkan huruf ilah yang akhir, harakat sebelumnya tetap fathah yarwawna. Ya. Kalau yang yarmi menjadi yarmuna tadi, karena ini kasrah, kasrah ketemu wawu sukun itu sulit. Tidak ada bunyi iu dalam bahasa Arab. Sehingga kasrahnya kemudian diubah menjadi dhamma. Yarmuna. Ini. Ya. Jadi bandingkan yang semacam ini dengan bentuk yang lainnya. Berikutnya untuk hiya, hiya tarwa ya, kemudian untuk yang taknya tarwayani ya. Seperti yang mudzakkar tadi tinggal mengubah huruf mudhara'. Kemudian jamaknya jamak mudzakkar menjadi yarbai kemudian jamak muannas menjadi yarbaina ya yarbaina yarba ya kemudian bertemu dengan dhamir nun ina nun jamak muannas maka apa alif pada yarba pada lam kalimah ini diganti diubah menjadi ya. Ya. Diubah diganti alifnya yang akhir itu menjadi huruf ya. Ini yang mudah untuk diucapkan. Ya, sehingga menjadi yarbaina. Tidak dikembalikan ke aslinya wawu tetapi diubah diganti ke huruf ya. Ini yang lebih mudah diucapkan sehingga menjadi yarbaina. Jadi ya-nya sebagai ganti dari alif huruf lam kalimah dan nunnya domir untuk jamak muannas. Dan dia wazannya sesuai dengan wazan aslinya yak alna darah ini yak alna. Ain kalimah di fathah ya yak alna. Berikutnya untuk mukhatabah, untuk mukhatab alhamdulillah. Anta tarwa udan antuma tarbayani antum tarbauna. Ini seperti pada hum tadi, yarbauna tarbauna. Jadi huruf illah yang akhir dihilangkan ketika bersama dengan wawu jamaah ya, tarbauna. Kemudian anti menjadi anti tarbauna. Tarwa untuk anta tarwa kemudian bersambung dengan ya mukhatabah. Yang terjadi apa? Huruf ilah yang akhir ini dihilangkan. Huruf ilah yang akhir pada tarwa dihilangkan, alifnya dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya mukhatabah sehingga menjadi tarwa ilah. Kalau dibuat wazan tak aina, wazannya tak aina, tarbauna, lam kalimah huruf ilah ini dihilangkan. Kemudian untuk yang tasniyah tarbayani seperti bentuk tasniyah yang lainnya tadi. Kemudian untuk yang jamak muannas menjadi tarbauna. Ini juga diperhatikan lafaznya sama dengan yang anti. Anti tarbayna, antunna tarbayna. Tetapi berbeda hakikatnya. Untuk yang anti tadi, huruf ilah yang akhir dihilangkan, kemudian ia itu yang mukhatabah, nun sebagai tanda rafa. Pada yang jamak tarbayna, tadi dari tarba atau yarba, bersama dengan nun inah, maka huruf ilah yang akhir itu diubah, diganti menjadi ya. Ya, sehingga menjadi yarbayna untuk mukhatabah menjadi tarbayna. Ya, jadi tidak ada huruf yang dihilangkan, hanya saja yang asalnya alif berubah menjadi ya, tarbayna. Nun itu domir nun untuk jamak muannas. Kalau dibuat wazan, ini menjadi tah alna. Jadi berbeda. Kalau yang anti wazannya tah aina, lam kalimah hilang, kemudian ya mukhatabah nun tanda rafa. Untuk yang jamak tah alna, semua huruf asli ada, tidak hilang, kemudian nunnya nun niswah, nun inas. Ya. Kemudian untuk yang mutakalim arba dan narba seperti itu. Ini pada mu'talan ketika bersambung dengan dhamir rafa yang terjadi seperti ini. Jadi perhatikan ya, walaupun mungkin hasil lafaz itu sama tetapi hakikatnya itu berbeda. Ya, jadi kesamaan huruf ataupun kesamaan lafaz belum tentu maknanya sama. Belum tentu hakikatnya itu sama. Atau wazannya juga belum tentu sama. Jadi perhatikan masing-masing. Dan nantinya dalam kalimat, ketika sudah digunakan dalam kalimat, misalnya tarbayna atau ya, atau tarmina ya, yang lafaznya sama tadi ya, nanti bisa diketahui dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada kaitan kata-kata atau lafaz-lafaz tersebut itu dengan siapa, dengan apa, bisa diketahui. Kalau misalkan yang diajak bicara hanya seorang perempuan ya, maka tarmina tarbayna ini untuk anti, anti tarmina, anti tarbayna. Kalau yang diajak bicara satu orang perempuan. Tapi kalau dari konteksnya, dari qarinah yang ada, itu yang diajak bicara banyak perempuan, berarti ini yang bentuk ini untuk jamak muannas, tarmina antunna, tarmina antunna tarbaina. Jadi sesuaikan dengan siapul kalam ketika sudah digunakan dalam kalimat. Jadi ini ada yang ditanyakan? Jadi perhatikan dari bentuk-bentuk yang ada ini, kemudian tadi bisa diambil satu faedah, satu apa kesimpulan prinsip-prinsip yang ada dalam perubahan dalam tasrif ini. Jadi kalau sudah bisa mengetahui, memahami prinsipnya, maka nanti insya Allah bisa menerapkan pada kata-kata, pada fiil-fiil yang ada. Ya, ditunjukkan dari contoh-contoh ini, kemudian prinsipnya tadi sudah bisa dipahami. Misalkan kalau dhamirnya berharokat, maka huruf sebelumnya harus sukun. Nanti bisa diterapkan, bisa dilihat pada contoh-contoh itu akan seperti itu. Ya, kalau dhamir itu berharokat, maka sebelumnya pasti sukun. Nah, dari ini kemudian nanti terkait dengan huruf sebelumnya. Kalau sebelum lam kalimah yang sukun itu huruf illah, maka dihilangkan huruf illahnya. Tapi kalau sebelum lam kalimah yang sukun hurufnya sahih, maka tetap ada. Jadi bisa dikira-kira dari contoh ini tadi dibuat semacam faedah, ya, kesimpulan seperti itu, prinsipnya seperti itu. Tinggal diterapkan pada jenis-jenis kata ini. Kemudian sebagai tambahan pada bab berikutnya, ini juga yang diperhatikan contoh yang ditunjukkan dan kaitkan dengan prinsip-prinsip tasrif tadi. Prinsip tasrifnya bagaimana? Secara prinsip nanti sama. Kalau seperti ini akan menjadi seperti ini. Kalau dhamirnya berharakat, sebelumnya harus sukun. Kalau dhamirnya sukun, sebelumnya berharakat. Dan tadi kalau asywaf atau nanti kalau nasif bagaimana perubahan yang terjadi secara prinsip nanti sama, hanya berbeda mungkin bentuk dasar fi'ilnya. Pada bab yang berikutnya kita lihat al-fi'lul mudhari'u al-mabniyyu lil maf'uli al-muttasilu bi dhamiri raf'in. Fi'il mudhari' yang dibentuk untuk maf'ul atau dengan kata lain bentuk majhul, yakni fa'il tidak disebutkan, digantikan oleh maf'ul bi atau disebut dengan na'ibu fa'il. Jadi bentuk fi'il mudhari' yang seperti ini al-mutasilu bi dhamir raf'in yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi dhamir rafa' di sini sebagai na'ibu fa'il. Ya, perhatikan bentuk-bentuknya. Contoh yang ditunjukkan dan tadi dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang pada faedah-faedah tadi. Untuk wazannya, perhatikan yuf'alu, ya, bentuk dasar dari majhul menjadi seperti ini. Yuf'alu. Jadi huruf mudhara'ah dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Ini bentuk majhul, bentuk untuk maf'ul pada mudhara', ya, dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi dhammah dan sebelum akhir di fathah. Nah, dari ini kemudian ditasrif bersama dengan dhamir rafa' menjadi yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, tuf'alu, nuf'alu. Ya, bentuknya bentuk maf'ul atau bentuk majhul ini bersama dengan dhamir rafa' seperti itu. Jadi bentuknya tetap bentuk majhul, tinggal huruf yang akhir bersama dengan dhamir rafa' sebagaimana pada bentuk yang fa'il atau bentuk maklum kemarin. Kemudian contoh jenis yang mudha'af yang disebutkan di sini, yumaddu, ditasrif bersama dengan dhamir rafa'. Jadi yumaddu ini bentuk majhul dari yamuddu menjadi yumaddu. Jadi yang mudha'af ketika dibentuk majhul ya menjadi yumaddu. Contohnya atau wazannya. Dari yamuddu menjadi yumaddu. Karena ini mudha'af. Asalnya dia juga mengikuti yuf'alu. Tapi karena mudha'af, ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama di idgham, maka yang sebelumnya menjadi bifathah. Yumaddu. Perubahannya bersambung dengan dhamir rafa', yumaddu, yumaddani, yumadduna, tumaddu, tumaddani, yumdadna. Dhamirnya nun berharokat, maka huruf yang sama tidak idgham. Yumdadna. Kalau dhamirnya sukun tetap idgham. Yumaddani, yumadduna. Ya. Untuk yang mukhatabah tumaddu, tumaddani, tumadduna, tumaddina, tumaddani, tumdadna. Kemudian muka kalim umaddu, numaddu. Ini perubahannya sesuai dengan prinsip perubahan prinsip dari tasrif pada pembahasan sebelumnya. Dhamirnya berharokat, sebelumnya harus sukun. Untuk mudha'af menjadi tidak idgham. Yumdadna, tumdadna, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya pada jenis ajwaf atau mu'tal ain. Ya, bentuknya menjadi yusalu. Ya, bentuk yang majhul untuk yang ajwaf menjadi yusalu. Nanti yang tadi apa? Yabi'u yang menjadi yuba'u. Ya. Kalau yakhafu, kalau dia muta'addi, yakhafu itu ya, nanti menjadi yukhafu. Ya. Jadi bentuknya sama ketika dibentuk majhul dari tiga bentuk yang maklum tadi. Yasunu, yabi'u, yakhafu ketika dibentuk majhul hasilnya nanti sama satu wazan, satu bentuk. Yusanu, yuba'u, yukhafu. Ya, sehingga dalam tasrifan nanti akan sama. Sehingga di sini cukup disebutkan satu saja, yusalu mewakili yang lainnya. Yusalu, yuba'u, yukhafu. Dan tidak dibedakan dari jenis huruf ilah aslinya apa. Ya, pada bentuk majhul huruf ilah ini menjadi alif. Yusalu. Kemudian perubahannya bersama dengan dhamir rafa'. Yusalu, yusanani, yusaluna, tusalu, tusanani, yusanna. Alifnya hilang karena bersambung dengan nun inas yang mengharuskan nun pada lam kalimah sukun. Ya. Yusanna, ya, seperti ini ya. Ini nunnya harus sukun, lam kalimah harus sukun. Untuk menghindari dua huruf sukun maka alifnya hilang. Yusanna. Seperti tadi, faedah prinsipnya seperti yang sebelumnya. Ya. Kemudian untuk mukhatabah, untuk mukhatab tusanu, tusanani, tusaluna, tusanina, tusanani, tusanna, usalu, nusalu. Kalau diterapkan pada yuba'u menjadi yuba'u, yuba'ani, yuba'una, tuba'u, tuba'ani, yuba'na, yuba'na. Kemudian tuba'u, tuba'ani, tuba'una, tuba'ina, tuba'ani, tuba'na, uba'u, nuba'u. Seperti itu. Sama. Untuk yang majhul atau yang bentuk maf'ul ini sama. Ya. Nanti yang yukhafu bisa diterapkan seperti itu. Kemudian jenis yang berikutnya mu'tal lam atau naqis. Di sini yang disebutkan juga hanya satu. satu jenis, satu bentuk, yaitu yuza. Sebagai contoh, yuza. Padahal yang maklum tadi ada tiga, yarzu, yarmi, yarba. Ya, ketika dibentuk majhul, ini semua menjadi satu bentuk, satu bentuk yang sama, satu wazan. Karena memang bentuk majhul hanya satu wazan, yuf'alu, sehingga yang nasib ini juga menjadi satu, yuhza. Kemudian dari yarmi nanti menjadi yurma, dari yarba menjadi yurba. Sama, yuhza, yurma, yurwa. Jadi bentuk majhulnya atau bentuk maf'ul ini sama. Nah, tasrif ketika bersama dengan dhamir rafa nanti juga akan sama, satu pola, satu bentuk. Dicampahkan di sini salah satunya yuhza, perubahannya menjadi yuhza, yuhza, yani. Huruf ilah menjadi ya ketika bersambung dengan alif tasniyah, yuhzayani. Kemudian bersambung dengan wawu jama'ah, huruf ilah yang akhir dihilangkan. Yuhza bersambung dengan wawu jama'ah, huruf ilah yang akhir hilang. Dan sebelumnya harapannya fathah, tetap fathah, sehingga menjadi yuhzauna. Yuhzauna. Kemudian hiya tuhza, tuhzayani, yuhzayna. Ketika bersama dengan nun ina, nun berjamak mu'annas, ini huruf ilah yang akhir, yang tadi alif ya, yuhza, ini berubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi yuhzayna. Ya, huruf ilah yang akhir berubah menjadi huruf ya ketika bersama dengan nun ina. Berikutnya untuk mukhatab, anta, tuhza, tuhzayani, tuhzauna, huruf ilah yang akhir hilang ketika bersama dengan wawu jama'ah. Kemudian anti, tuhzaina. Oke, tuhzaina untuk anti apa? Huruf ilah yang akhir hilang bersama dengan ya mukhatabah. Huruf ilah yang akhir hilang, tuhzaina. Kemudian antuma, tuhzayani, antunna, tuhzaina. Lafaznya sama dengan anti, anti tuhzaina, antunna, tuhzaina. Tetapi berbeda. Kalau anti tadi huruf ilah akhir hilang, ya itu ya mukhatabah, nun tanda rafa ya. Pada antunna apa tadi? Ya itu huruf asli, perubahan dari alif jadi huruf penyusun yang asli. Perubahan dari alif, kemudian nun ini adalah dhamir nun berjamak. Jadi tidak ada huruf yang dihilangkan pada antunna tuzaina, hanya saja yang asalnya alif pada dalam kalimat itu berubah menjadi ya, ya tuhzaina. Jadi berbeda dengan anti tadi ya. Kemudian untuk mutakalim, tuhza, nuhza. Kalau diterapkan pada yang yurma, ya, yang asalnya tadi yarmi, ya berbeda ain kalimatnya pada bentuk yang maklum, kemudian dibentuk majhul menjadi yurma, ya nanti sama dengan yuhza, hasilnya sama secara lafaz ya, dengan yuhza, tinggal diterapkan. Misalnya menjadi yurma, yurmayani, yurmauna, turma, turmayani, yurma, yurmaina, ya, yurmaina, dan anta, turma, turmayani, turmauna, anti, turmaina, turmayani, antuna, turmayani, antuna, turmaina, ana, urma, nahnu, nurma. Ini tasrif perubahan fi'il mudhari' yang bentuk majhul ketika bersambung dengan dhamir rafa. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, jadi secara inti dari tasrif, ya, dari contoh-contoh yang ditunjukkan, ya, tentunya mungkin langkah awal yang menghafalkan lafal-lafal yang ada, contoh-contoh yang ditunjukkan dihafalkan yang dari wazannya dulu, kemudian dari yang sahih salim ke yang lainnya. Nah, kemudian tadi kalau diperhatikan itu semua sudah memiliki satu pola, satu ketentuan, satu kaidah. Dari bentuk-bentuk yang ada bisa ditarik satu kesimpulan, satu pola yang tertentu. Kalau ini seperti ini akan menjadi seperti ini. Kalau bertemu dengan ini akan menjadi seperti ini. Dan diterapkan pada kata-kata yang semisal dengan itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi insya Allah bisa lebih mudah ketika bisa dicermati dari bentuk-bentuk yang ada ini. Jadi dari contoh, kemudian dari kaidah ataupun dari prinsip yang ada tadi, ini bisa untuk diterapkan, ya, untuk membentuk kata-kata sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pagi ini sampai ini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.